bila kau marah menutupi salahmu. Samakan aku bagai burung di sana yang dijual orang hingga sesukamu kau lakukan. seperti hatiku. Cintaku lagi. hati, mengharapkan setitis embun agar basah rindu ini. Aku yang terbiasa sejak mula lagi buatku merintis, puas ku berduka. Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan.

Sana. Jangan sebut-sebut.

cinta kita yang terlena hingga musim berubah, mentari menyepi, menyalalah api cinta. sama. Bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Menangis, merintih dan sedih.